Yang pertama, zinatun, anak yang hanya menang tampang, pintar bahasa Inggrisnya, pintar komputernya, hebat PS-nya, maknya kalah, bahkan gak ngerti bapaknya, tapi gak bisa baca Quran. Ganteng anaknya, cantik, pintar nyanyi, tapi gak bisa ngaji, akhlak yang buruk. Nah ini hanya anak duniawi. Allahu Akbar. Pemirsa Cahaya Rati, kita tidak ingin anak seperti ini. Hanya anak duniawi. Ini anak celaka akhirnya, dan juga mencelakakan orang tuanya. Banyak ya anak seperti ini, Bu? Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari anak zina itu. Yang kedua, anak fitnah, ujian bagi orang tua. Lahir anak sudah cacat. Kita tentu tidak ingin anak kita lahir dalam keadaan cacat. Lahir tidak punya mata, bahkan ada yang lahir tidak punya kemaluan. Lahir jantungnya sudah bocor. Allah, lahir primatur. Kemarin teman kita lahir, subhanallah, ujian dari Allah. Anaknya 1 kilo, hanya genggaman tangan. Ujian dari Allah. Nah kalau ayah ibunya sabar menerima ujian Allah, insya Allah anak bersama orang tuanya masuk surga. Meninggal belum akil balik, masih kecil meninggal, itu tabungan surga bagi orang tuanya. Wildanum mukhalladun, jangan sedih. Allahu Akbar. Yang ketiga, yuhihimul amal, anak yang membuat orang tuanya lalai dari ingat Allah. Yang kecil saja, bayi timang-timang sama ibu, lalu ibu itu menunda-nunda sholat, bahkan akhirnya ada yang meninggalkan sholat karena malas sholat. Itu bayi pipis kena baju ibu, malas ibunya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak di sini? Oh, tidak mungkin. Ibu-ibu bani adab ini ibu-ibu salehah semua. Allahu Akbar ya Allah. Itu tanda istri yang solehah. Istri solehah itu tandanya yang paling utama, paling pertama, idza nazarta hasaratkan. Rasulullah SAW beri ciri kalau dipandang suaminya selalu menyenangkan. Wah, ini ibu-ibu Bani Adam semua, ya Allah. Selalu menyenangkan. Awal bulan menyenangkan. Tengah bulan menyenangkan. Akhir bulan menyenangkan. Tuh. Tapi kelihatan usaha Karun. Ini ibu-ibu ini subhanallah. Siang malam menyenangkan ibu-ibu. Bu, nyenangin apa? Ini kalau udah ketemu ibu-ibu, aduh, cium, wah, cium pipi. Tapi ketemu suami, apaan lo? Suami pulang, sambutlah dengan menyenangkan. Makanya fungsi rumah itu salah satunya juga junnah, pelipur lara, pelepas duka. Suami lelah, capek melihat melihat istri hilang dah capek. Ini pulang suami dicuekin, istrinya ngonjok, tangannya remote nonton TV. Begitu suaminya pulang, bapak pulang tumben. Ya Allah, capek tambah cap. Ada nggak tuh ibu-ibu di sini? Nggak ada. Ini ibu solera semua. dinanti-nantikan bolak-balik pintu, persis seperti Aisyah radhiyallahu anha sampai tertidur di balik pintu menyambut Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, subhanallah, tertidur istri tercinta. Tersigap Aisyah bangun, "Jangan bangun buah hatiku, jangan bangun Humairahku." Rasul meletakkan kepalanya di paha Aisyah. Subhanallah, nanti pulang praktekkan begitu ya. Ya Allah, indahnya. Suami pulang sambut. Kan sekarang punya teknologi canggih tuh, monitor dong, ketahui kebiasaan suami. "Sayangku, sudah di mana?" "Subhanallah, udah siap-siap." Seperti menyambut pangeran. Begitu pulang, "Papa! Papa!" Ambil tasnya, cium gandeng, dudukkan di kursi, lepas sepatunya, kaos kakinya jangan lupa taruh di pundak. Itu suami, masya Allah, hilang itu lelah. Pengen cepat sampai. Ya Allah, ya Rabbana, bahagianya ya Allah. Bo, kalau tidur itu pakaian yang menyenangkan suami apa? Ini tidur pakai training, kaos kaki, pakai koyok, bau minyak angin, tidur duluan, membelakangi suami. Hilang selera, betul Pak? Betul Pak? Tapi gak ada ibu-ibunya. Tapi kok suami bilang betul ya? Gak ada istri yang begitu di sini. Ini salehah semua. Pakaian tidur tuh yang menyenangkan dong, yang ditatap menyenangkan. Pakaian you can see. Subhanallah. Praktekan ya Bu ya. Nah ini hikmahnya ngaji. Ini hikmah ngaji. Praktekan. Begitu pakaian you can see, suami pulang, "Hai, sopo iki? Iki sopo?" Suami lari keluar, ketemu sama ada apa-apa, makhluk ajaib. Orang biasa pakai training minyak angin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya jadi barokah. Karena kebahagiaan itu yang membawa rumah tangga sakinah mawaddah. Dari situ lahir anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Rabbah. Kemudian yang keberapa fungsi anak? Yang keempat, aduan laku atau kobun ayat 14. Anak jadi musuh. Anak durhaka. Bukan durhaka, durhaka. Begitu besar nyakiti orang tuanya. Nendang kursi, mecahin kaca, ngambek, gak dibeliin kendaraan, bahkan bisa membunuh orang tuanya. Na'udzubillah ini. Nah, yang terakhir, yang kelima, anak soleh. Qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina. Menyejukkan hati. Anaknya beriman, menyejukkan mata pikiran anaknya, cerdas, menyejukkan mata kepala, cantik, ganteng, udah cantik, cerdas, beriman, udah ganteng, cerdas, beriman. Kabulkan untuk kami itu ya Allah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, aminkan ibu bapak, ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami saleh-saleha, suci, cerdas, bertakwa, mencintaimu, mencintai para nabimu, terutama mencintai Sayyidil Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Qur'anmu. Kau beri banyak hikmah ilmumu, kecerdasan, kemudahan, kekuatan menjaga hafalan Al-Quran, mencintai sunat nabimu, Kau hiasi anak cucu keturunan kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak. Ya Allah, selamatkan anak cucu keturunan kami dari semua fitnah, fitnah dunia akhirat. Tidak sombong, tidak suka maksiat. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Subhanallah. Walhamdulillah.